Bagaimana hukumnya seorang imam membaca surah Al-Fatihah di sela-sela imam membaca surat Al-Fatihah? Maksudnya, imam baca ayat kedua, maka makmum baca ayat yang ketiga dan seterusnya. Nah, tentang masalah ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa makmum pun diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah, baik pada sholat-sholat jahriyah maupun pada sholat-sholat sirriyah. Dan ini pendapat yang sahih dan yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka ada sebagian pendapat mengatakan makmum membaca suratul Fatihah di saat tempat-tempat diamnya imam. Jadi ada sebagian pendapat mengatakan bahwa kalau imam selesai mengucapkan waladhdallin amin, diam sejenak. Apa tujuan diamnya? Memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Namun ini tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan para ulama menghukumi diam tersebut adalah diam yang bid'ah, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang zahir dalam hal ini adalah yang dikuatkan oleh San'ani rahimahullah, bahwa seseorang boleh membaca Al-Fatihah di sela-sela bacaan imam. Misalnya imam mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, maka kita mengikuti alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Ya, kita membaca setelah imam membaca. Dan ini tidak diperbolehkan pada salat-salat jahriyah kecuali membaca Al-Fatihah. Hanya itu yang diizinkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jamaah bersama makmum, lalu Rasulullah merasa terganggu. Maka selesai salat beliau pun bertanya, "Apakah kalian membaca di saat aku membaca?" Kata mereka, "Na'am, hadzan ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, kami membacanya dengan cepat." Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab." Jangan kalian melakukan kecuali membaca Al-Fatihah. Kecuali membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Mali yunazi'uni fil Quran, la taqra'u syai'an illa bi Fatihatil Kitab." Kenapa aku diganggu dalam bacaan Quranku? Jangan kalian melakukan sesuatu kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab. Sebab tidak ada sholat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Maka boleh di saat imam membaca Al-Fatihah kita mengikutinya. Wallahu ta'ala a'lam.